Mitra Bisnis, setelah daging sapi, sekarang terjadi krisis bawang, di mana harga bawang kini bisa mencapai Rp80.000 per kilo atau melonjak 5 kali lipat dari biasanya. Di China, harga bawang hanya Rp11.000 per kilonya. Kebutuhan bawang putih saat ini memang 95%-nya harus dipenuhi dari impor, namun buruknya pengelolaan stok bawang nasional oleh pemerintah dituding menjadi sebab langkanya bawang di pasar. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Konstruksi dan Pertanian, Bambang Sujagat. Pak Bambang, apa komentar Anda melihat krisis ini? Ini untuk pelajaran komoditas lainnya, karena hidup kita ini tergantung negara lain, baik beras, kedelai lah, daging lah, garam pun tergantung negara orang lain. Ini untuk pelajaran. Jadi pengaruh dari suatu ketidaklancaran barang masuk ke kita atau kondisi cuaca di negara pengekspor sana ya, itu sangat berpengaruh kepada kita. Untuk itu harusnya sudah ingat kita bahwa semua pangan itu agar kita dihargai dan mandiri berdaulat dalam pangan negara sendiri, itu sudah harus disiapkan mulai sekarang. Bayangkan nanti kalau beras misalnya tidak bisa diimpor lagi karena sesuatu hal, kedelai misalnya, ya kan, daging misalnya. Makanya sebetulnya sudah harus mulai dari sekarang itu tidak hanya wacana dan contoh program, tapi betul-betul dilaksanakan. Kalau perlu itu subsidi yang untuk BBM yang makin membengkak dan tidak jelas, itu bisa untuk mensubsidi kemandirian pangan kita gitu. Sehingga nantinya lama-lama kita bisa betul-betul mandiri. Tetapi kalau sekarang kita import semua ya seperti ini, bawang aja sudah goncang coba mas. Kalau besok soal pangan, gandum atau kedelai tidak bisa masuk lagi, bagaimana kan gitu. Ini juga memang hal kecil, tetapi kan langsung rakyat. Kenapa sekarang rakyat kita yang di Brebes sana tidak tanam bawang lagi? Ya karena kalah sama impor, tidak ada keperlindungan sama sekali. Kita tidak tahu apakah di bawang di China itu tidak dibantu pemerintah, misalnya pupuknya atau sistemnya atau pengangkutannya sehingga mereka bisa diekspor. Itu. Nah ini juga pemerintah kita sudah waktunya memikirkan supaya yang kecil-kecil soal pangan ini harus mandiri lah. Bukan kita nggak ada tanah, kita punya petani, kita punya tanah. Tetapi kenapa yang kecil-kecil itu harus impor dari luar negeri kan begitu. Ya harus dibantu, tidak bisa langsung dia ini. Kan dulu bagus sekali, kita dulu bawang merah tergantung di Brebes itu sampai kadang-kadang panen pun susah tidak dibantu pemerintah. Begitu panen banyak harganya jeblok kan gitu. Malah dia membantu untuk mengimport dari luar negeri. Jadi kita bukan hanya kedaulatan negara itu, bukan hanya kedaulatan yang lain, tapi juga kedaulatan pangan harus dipikirkan. Saya lihat di Brebes itu sekarang sudah ganti, dulunya tanam bawang semua itu. Sekarang sudah tanam padi dan palawija lainnya. Padahal itu gudangnya daripada bawang merah. Ya kan bawang putih juga bisa ditanam di kita. Memang pertama mulai mahal, makanya harus disubsidi lah pupuknya lah apanya. Kan gitu. Lama-lama juga nantinya akan sebanding gitu. Ini kan sekarang mulai daging impor. Ya daging sudah mulai supaya petani kita bisa, peternak kita bisa menjual yang layak kan gitu. Ya kan kalau semuanya dari Australia terus ya sehidup kita tergantung Australia terus. Ya kan saya setuju itu dikurangi impor itu ya. Pertama perlah kita menderita dikit, nanti lama-lama kalau sapi kita udah terbentuk ya akan jalan. Memang tidak bisa ditutup sama sekali karena kan banyak restoran yang mahal, banyak ekspatriat import itu tetap perlu, termasuk bawang ya, yang kualitas-kualitas untuk restoran besar kan juga perlu yang import kalau kualitas kita nggak ada kan gitu. Tapi harus sudah mulai di ini, jangan untuk kepentingan rakyat se-Indonesia import semua. Karena nanti ya tahun 2045 itu udah kekurangan pangan karena orang sudah mencapai 9 miliar. Nanti negara yang ditakuti negara lain adalah negara yang mampu berdaulat atas pangannya sendiri. Nah itu kita harus ingat. Nah kalau kita tidak menyiapkan dari sekarang, kita tidak ada artinya punya duit pun nggak bisa belanja gitu. Ini yang harus kita pikirkan dari sekarang. Kita kan masih banyak lahan. Nah, supaya juga birokrasi penyediaan lahan itu diperpendek. Demikian Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Konstruksi dan Pertanian Bambang Sujagat. Saya Wendy Lim.